Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz. Sampai hari ini kita sampai Shalatul Idain, salat dua hari raya. Ada beberapa hal yang perlu dibahas berkaitan dengan Shalatul Idain. Idain itu artinya apa? Dua hari raya. Yani karena Islam itu hanya mempunyai dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selain daripada itu adalah termasuk bid'ah bil ittifaq. Nah, karena Islam itu hanya punya dua hari raya. Selain itu tidak ada hari raya selain dari dua hari raya ini. Maka semua bentuk hari raya selain dari dua ini itu tidak ada khilaf kalau itu adalah bid'ah. Termasuk semua hari peringatan. Adapun hukum sholat dua hari raya ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan wajib ain, ada yang mengatakan wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi ada tiga khilaf diantara para ulama berkaitan dengan sholatul idain. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Azim Al-Badawi dan juga Syekh Al-Bani adalah apa? Bahwa hukum sholat idain itu adalah wajib ain. Wajib ain. Artinya kalau ain itu berarti apa? Nah, kewajiban pada semua, ala rijali wan nisa. Nah, jadi wajib bagi laki-laki dan wanita. Kenapa? Adalah wajib li muwadzabati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus-menerus menyuruh laki-laki dan wanita untuk pergi ke lapangan. Wa amrihi bil khuruji laha. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita supaya keluar ke lapangan. Seandainya itu bukan wajib, maka tentunya Nabi SAW bahwa wanita itu tidak wajib baginya sholat al-idain. Tapi ini dalil menunjukkan kalau wanita saja itu adalah diperintahkan, dalil menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih aula, lebih utama untuk menghadiri sholat dua hari raya. Dalilnya adalah Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, umirna an nukhrija al-lawatik wa zawatil khudur. Kami diperintahkan supaya apa? Supaya mengeluarkan wanita-wanita yang masih dalam masa yang hampir balig, alawatik. Alawatik itu adalah wanita-wanita yang memang dia lebih banyak berdiam di rumah. Seperti wanita yang baru masuk menjelang dewasa, yang baru masuk dewasa atau kita katakan usia balig, itu adalah atau usia remaja, itu biasanya masih dalam pingitan. Wadawatil khudur. Zawatil khudur artinya orang yang sudah tidak punya lagi, tidak yang sudah tua, artinya yang sudah menopause, sudah tidak lagi haid atau wanita yang sudah tua. Jadi kalau anak-anak wanita saja diperintahkan untuk menghadiri sholat hari raya, termasuk juga wanita yang sudah tua atau yang menopause, ya, itu dalil menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Tapi ini hukum berkaitan dengan karena ada sebagian mengatakan wajib kifai. Kifayah itu adalah cukup sebagian. Jika sebagian yang lain sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban yang lain. Sebagian lain mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkadah. Tidak saya bacakan semua. Kemudian waktunya. Kapan waktu sholat idain? Sholat hari raya, waktunya itu adalah habisnya waktu yang terlarang. Yang pertama yaitu adalah apa? Setelah matahari terbit sampai matahari meninggi seukuran satu tombak. Itu waktu yang terlarang. Ya kan? Maka apa? Habisnya waktu yang terlarang yaitu setelah matahari meninggi seukuran satu tombak. Jadi setelah matahari meninggi seukuran satu tombak sampai masuk waktu yang terlarang berikutnya. Artinya sampai menjelang duhur, itu adalah waktu pelaksanaan sholat dua hari raya. Jadi mulai kalau misalnya Kalau matahari terbit jam 6 pagi, maka tidak boleh kita sholat itu 15 menit sesudahnya. Berarti apa? Jam 6.15 itu baru boleh mulai sholat. Artinya jam 6 lewat 15 menit itu sudah boleh sholat dua hari raya. Kenapa? Karena 15 menit ini adalah waktu yang terlarang. Dari matahari terbit sampai matahari meninggi seukuran satu tombak. Berakhirnya kapan? Sampai menjelang duhur. Berdasarkan dalil adalah An Yazid ibnu Khumrin Ar-Rahabi qala kharaja Abdullah ibnu Busar sahib Rasulullah SAW. Telah keluar Abdullah bin Busar, dia adalah sahabat Rasulullah SAW, ma'annas fi yaumi Idul Fitri au Adha, pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Fa ankara ibtal imam, maka dia mengingkari karena apa namanya keterlambatan imam. Faqala inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dzalika hina tasbih, karena sesungguhnya kami dulu sudah selesai pada saat ini, yaitu ketika at-tasbih. At-tasbih itu adalah apa? Ketika waktu duha. At-tasbih itu artinya ketika waktu sholat duha. Waktu sholat duha. Sholat duha berarti habisnya waktu yang terlarang. Tapi itu waktunya sholat dua hari raya. Cuma untuk sholat Idul Fitri itu lebih utama diakhirkan sedikit. Beda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha disegerakan, diawalkan. Artinya apa? Begitu sudah habis waktu yang terlarang disegerakan. Kenapa? Karena kaitannya nanti dengan penyembelihan, berkaitan dengan kurban. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mungkin kita mulai jam 7 nggak ada masalah, ya kan? Jam 7 kita mulai atau jam 8 kita mulai nggak ada masalah. Tapi kalau Idul Kurban jam 6:30 itu sudah mulai. Jadi kenapa? Karena kaitannya dengan penyembelihan. Tapi kemudian sunnahnya sholat hari raya, diantara adab sholat hari raya, adabnya itu adalah lukhurut ilal musalla. Ini adab. Adab dua sholat dua hari raya itu adalah apa? Al-khurut ilal musalla. Keluar pelaksanaannya di mana? Di lapangan. Musalla itu artinya lapangan. Jadi orang Indonesia ini tidak tahu latah. Musalla itu artinya apa? Tempat sholat, iya kan? Musalla itu artinya dalam bahasa Arab itu adalah lapangan. Maka Syekh Albani menulis sebuah kitab namanya apa? Sholatul Idain fil Musalla. Jadi Sholatul Idain fil Musalla. Jadi sholat dua hari raya itu di musalla, bukan musalla dalam arti masjid. Musalla itu artinya apa? Di lapangan. Karena itu adalah sunnah. Jadi musalla. Kalau Indonesia kan musalla artinya apa? Masjid kecil. Kan gitu kan? Masjid kecil. Padahal masjid, ya masjid ada jami, ada gairu jami. Dalil yang menunjukkan bahwa apa namanya dikerjakan di lapangan, yaitu adalah hadis yang di apa namanya dalam hadis yang sebelumnya dari Ummu Athiyah dan juga hadis dari Hafsah binti Sirin. Di sini dikatakan bahwasannya apa? Anna mahalla salatil id huwa al-khala. Bahwa tempat untuk melakukan salat id itu adalah tempat yang terbuka. Walaisal masjid, dan bukan masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW itu adalah keluar ke lapangan dan beliau mengamalkan, artinya apa? Beliau melaksanakan itu adalah di lapangan bukan di masjid. Jadi tentunya kita mengatakan bahwa lapangan itu lebih utama daripada masjid, kecuali kalau kondisinya darurat, misalnya hujan atau becek, atau lapangannya misalnya apa namanya kita katakan baru boleh berpindah ke masjid. Taib, adab yang lain dalam sholat dua hari raya adalah apa? Bahwa tidak ada azan dan tidak ada iqamah ketika melaksanakan sholat hari raya. Jadi adabnya adalah apa? Tidak ada sholat sunnah qobliyah dan tidak ada azan dan tidak ada iqamah sebelumnya. Dan tidak ada panggilan-panggilan yang lain. Itu tidak ada, dan ini termasuk adab. Artinya bukan termasuk orang yang beradab ketika dia sholat hari raya di situ mengumandangkan azan atau mengumandangkan iqamah atau memanggil panggilan-panggilan yang lain. Itu tidak ada. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah itu pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Idul Kurban. Itu tidak ada azan. Kalau dikatakan tidak ada azan, tidak ada iqamah. Kenapa kok tidak disebutkan iqamah di sini? Ada yang tahu kenapa tidak disebutkan iqamah? Hah? Kenapa? Karena kita katakan apa? Sebagaimana kaidah sebelumnya, idza istama iftaraka idza iftaraka istama. Kalau disebutkan azan, maka termasuk di dalamnya iqamah. Kalau disebutkan iqamah saja, maka termasuk juga di dalamnya azan. Tapi kalau disebutkan antara azan dengan iqamah, maka itu adalah apa? Azan itu adalah sebelum dan iqamah itu adalah sesudahnya. Paham ya? Jadi kenapa? Karena kaidah itu kalau disebutkan satu berarti masuk azan berarti iqamah. Kalau disebutkan iqamah berarti dalam apa? Azan. Kenapa? Karena iqamah dengan azan itu maknanya sama. Secara bahasa artinya apa? Pemberitahuan. Pemberitahuan. Cuma kalau azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat, kalau iqamah adalah pemberitahuan akan ditegaknya, akan ditegakkan sholat. Taib, demikian juga hadis dari Jabir bahwa dikatakan Allah adzana li salati yaumal fitri hina yakhrujul imam. Tidak ada panggilan azan untuk salat hari raya Idul Fitri ketika keluarnya imam, wala ba'da yakhruj, wala ba'da ma yakhruj, dan juga tidak ada sesudahnya. Wala iqamah, tidak juga ada iqamah. Artinya disebutkan bersamaan ya antara azan dengan iqamah, berarti maknanya sendiri-sendiri, ya kan? Wala nida, tidak ada panggilan-panggilan yang lain, tidak ada apa? Kira-kira ketika hari raya Idul Fitri apa yang kita dengar? Ah, ada panggilan apa yang kita dengar? As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, iya kan? Iya enggak? As-salatu jami'ah kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dikatakan wala nida, tidak boleh ada panggilan-panggilan yang lain. Tidak juga as-salatu jami'ah, tidak ada yang lain. Tidak ada panggilan-panggilan yang wala syai', tidak ada sesuatu apapun ketika hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Kurban. La nida yauma idzin wala iqamah. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Termasuk ada pada hari raya itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Adapun tata cara salat hari raya, dua hari raya itu adalah apa? Rakaatan. Salat dua hari raya adalah dua rakaat. Dua rakaat yukabbiru fihima isna sinta asyara takbira. Jadi apa namanya? Dikumandangkan takbir pada dua rakaat itu sebanyak 12 takbir. 12 takbir. 12 takbir itu adalah sab'an filula, 7 takbir pada rakaat yang pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Cuma di sini para ulama khilaf, apakah 12 itu sudah termasuk takbiratul ihram atau sudah termasuk takbiratul intiqal? Sehingga apa? Kalau sudah termasuk berarti jumlahnya berapa? 12, iya kan? Iya kan? Kalau misalnya termasuk takbiratul ihram, berarti takbir tambahan itu ada berapa? 6. Kan gitu kan? Kalau termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Kalau rakaat yang kedua termasuk takbiratul intiqal, berarti yang tambahan itu berapa? 4. Gitu kan? Berarti jumlahnya berapa? 12. Tapi kalau selain dari takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, jumlahnya ada berapa? 14. Makanya kan ada khilaf diantara para ulama tentang sholat hari raya, tapi itu semuanya adalah khilaf yang sahih. Khilaf yang sahih, sehingga apa? Jumlah takbir yang ada pada sholat hari raya itu ada 86. 86 atau berapa? 76, 75, itu yang sunnah. Itu adalah apa? Ima 86, ima 76, ima 75. Jadi tiga-tiganya, bahkan ada riwayat 55, ada riwayat 44, ada riwayat 33, ada riwayat 22. Kalaupun satu kali takbir, sangga sholatnya? Allahu Akbar satu kali takbir, sangga sholatnya? Hah? Sangga sholatnya? Sah sholatnya, ya kan? Adalah sah sholatnya. Cuma kan masyarakat kalau kita mengambil satu takbir, wah itu nanti dikira aliran sesat. Ya kan? Karena mesti dia akan takbir, subhanallah, subhanallah. Itu banyak. Karena pernah ada imam dia satu kali takbir, Allahu Akbar, terus membaca Al-Fatihah. Makmumnya semuanya teriak bersamaan. Subhanallah. Mengingatkan kepada imam bahwa ini apa? Kok takbirnya baru satu kali gitu maksudnya, iya kan? Adalah apa? Kenapa? Karena masyarakat itu taunya bahwa 7 takbir itu adalah wajib. Nah, padahal yang wajib itu adalah apa? Takbiratul ihram, sisanya adalah takbir az-zawaid, itu adalah sunnah. Dan adapun tata caranya kalau ulama fikih adalah mengangkat tangan setiap kali takbir. Sunnahnya mengangkat tangan setiap kali takbir. Tapi kalau Syalbani, mengangkat tangan itu hanya satu kali. Sisanya adalah takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Tapi kalau ulama fikih semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Tapi ini kita katakan adalah itu tata cara sholat 2 hari raya. Adapun bacaan, sebagaimana juga hadis dari Katsir bin Abdullah ibnu Amr ibnu Auf, an-nabihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil yadaini sab'an fil ula wa khamsan fi al-akhirah. Beliau sholat 2 hari raya, 7 takbir pada rakaat yang pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kelima. Demikian juga pada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, saya kira sama, menunjukkan bahwa itu adalah 12 takbir. Ada yang mengatakan itu sudah termasuk takbiratul ihram, ada yang mengatakan belum termasuk takbiratul ihram. Adapun bacaan pada 2 salat hari raya itu rakaat yang sama persis dengan salat Jumat, sama persis dengan salat istisqa, sama persis dengan salat. Jadi ada berapa sholat yang sama? Sholat Jumat, sholat hari raya, bacanya sama sholat istisqa. Yaitu pada rakaat yang pertama adalah apa? Subhana rabbikal a'la. Rakaat yang kedua adalah hal ataka hadisul ghasyah. Itu adalah bacaan pada rakaat yang pertama. Tapi jangan dibalik. Bukan termasuk sunnah ketika apa? Rakaat yang pertama dibaca hal ataka hadisul ghasyah, rakaat yang kedua dibaca Subhana rabbikal a'la. Ini masuk dalam kategori apa? Tanqisus surah. Artinya membaca surat itu adalah mundur. Kenapa? Karena semua riwayat dan praktek bahwa apa? Rakaat yang pertama itu adalah halataka hadisul Subhana rabbikal a'la dan rakaat yang kedua adalah halataka hadisul ghasyah. Ini bacaan yang dibaca pada hari raya. Demikian juga boleh dibaca apa? Sebagaimana dalam hadis yang lain dibaca adalah apa? Qaf dengan waqtarabati iktaraba. Waqtarabati sa'atu wansaqal qamar. Jadi surat Qaf dan surat apa? Setelah surat Najm. Surat yang ke-50 dan surat yang ke-54. Jadi surat Qaf. Kemudian adapun adab berikutnya, adab yang berikutnya ketika sholat hari raya itu adalah apa? Khutbah itu sesudah sholat. Jadi sunnahnya itu adalah khutbah sesudah sholat. Jadi bukan khutbah dulu baru kemudian sholat. Tapi apa? Sunnahnya adalah sholat dulu baru khutbah. Apa yang dikerjakan khutbah dulu baru sholat? Apa yang dikerjakan khutbah dulu baru sholat? Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau hari raya adalah sholat dulu baru khutbah. Dalilnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, syahidtu al-ida ma Rasulullah s.a.w. wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Jadi kata Abdullah bin Abbas, saya pernah ikut sholat Id bersama Rasulullah s.a.w. juga bersama Abu Bakar, pernah juga sama Umar, pernah juga sama Utsman. Maka apa? Semuanya mereka itu adalah apa? Sholat itu sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru kemudian khutbah. Ini termasuk adab. Dan bukan termasuk sunnah adalah sholat dulu baru khutbah dulu baru kemudian sholat. Karena itu tidak ada amalan yang dikerjakan oleh para salaf. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah apa? Tidak ada sunnah qobliyah dan tidak ada sunnah ba'diyah. Tidak ada sholat sunnah pada dua hari raya sebelumnya dan sesudahnya, itu tidak ada. Artinya tidak ada sunnah qobliyah dan tidak ada sunnah ba'diyah. Kalau ada orang sholat sunnah di lapangan, maka itu adalah, ini adalah fitnah. Maka hati-hati. فَلْيَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kenapa? Karena ada orang sholat di lapangan. Nah, sholat di lapangan, orang akan menilai bahwa itu adalah sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah, dan itu adalah fitnah. Maka apa? Hati-hati. Ya kan? Kalaupun misalnya saya pengen apa namanya, biar rame, ya kan? Nah, saya pengen jadi terkenal atau pengen rame lah, biar orang bisa jadi pembicaraan. Saya pengen sholat sunnah. Nanti orang akan melihat ini sholat apa, ya kan? Biar semuanya jadi apa namanya? Padahal saya niatnya kan sholat duha, misalnya ya. Dia sholat duha di lapangan. Nah, kemudian apa? Biar orang, oh ini ada sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah. Nah, kita katakan ini adalah apa? Nah, ini fitnah. Nah, artinya membuat kekacauan, mengacaukan pikiran kaum muslimin, itu juga termasuk dalam kategori perkara yang diharamkan. Maka tidak ada sunnah qobliyah dan tidak ada sunnah ba'diyah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rakataini wa lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi SAW salat hari raya dua rakaat, tidak ada salat qobliyah dan tidak ada salat ba'diyah. Adapun perkara yang disunnahkan, termasuk adab yang berikutnya adalah bahwa yang disunnahkan ketika pada hari raya. Pada raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, ada beberapa hal yang perlu yang disunnahkan. Yang pertama, al-iktisal. Yang pertama adalah mandi. Mandi janabah. Kita ketahui bahwa mandi, Islam itu kan hanya punya satu tata cara, yaitu mandi, ya kan? Kaifiyah mandi itu cuma satu. Adapun sebabnya bisa banyak. Sebabnya bisa banyak. Sebabnya apa? Mandi karena apa namanya? Mimpi, hubungan suami istri, bersih dari haid, bersih dari nifas. Kemudian apa? Apa lagi? Jumat. Kemudian Islamnya orang kafir. Kemudian termasuk di dalamnya adalah hari raya. Jadi ini sebabnya banyak, tapi tata caranya cuma satu, ya kan? Kaifiahnya cuma satu. Yang membedakan itu cuma di mana? Di mana yang letak perbedaannya mandi janabah dari sebab-sebabnya semua itu? Yang berbeda itu yang mana? Kira-kira yang berbeda yang mana? Hah? Sholatnya, mandinya wanita haid. Karena wanita haid itu ada tersendiri, yaitu adalah apa? Melepas kepangan rambut, uraian rambut harus dilepas semuanya. Nah, karena itu mandi haid. Kalau mandi janabah tidak perlu dilepas. Tapi adalah mandi berdasarkan, cuma mandinya di sini hukumnya apa? Sunnah, ya kan? Bukan wajib, bukan yang wajib. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna usula anil ghusl, ketika beliau ditanya tentang mandi, qala yaumal jum'ah wa yauma arafah wa yaumal fitri wa yaumal adha. Nah, di sini hadisnya apa, diperselisihkan oleh para ulama karena mengatakan hadis ini dhaif. Kenapa? Karena dhaif itu, kenapa dikatakan dhaif? Kenapa? Karena dia mencampurkan yang wajib dengan yang sunnah. Yang wajib yang mana di sini? Yang wajib adalah apa? Yaumal jum'ah. Sementara yaumal arafah wa yaumal fitri wa yaumal adha adalah sunnah. Maka ada yang menyebutkan hadis ini adalah dhaif, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah apa? Hadisnya ada yang mengatakan hadis ini adalah sahih. Artinya apa? Kita katakan bahwa antara Jumat dengan, kalau dia berpendapat bahwa hari Jumat itu adalah sunnah, berarti hadisnya sahih. Tapi kalau dia berpendapat bahwa Jumat itu adalah wajib, sementara menyebutkan antara yang wajib dengan yang sunnah dalam satu hadis, itu tidak boleh sebenarnya. Itu dikatakan hadisnya dhaif. Karena ciri-ciri hadis dhaif itu adalah apa? Menyamakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kemudian yang kedua, di antara perkara sunnah yang kedua dalam hari raya adalah libsu asanithiyab. Memakai pakaian yang paling bagus. Tidak dikatakan paling baru, iya kan? Ingat ya, laisa apa? Libsu ahsanis tsiyab, memakai pakaian yang paling bagus. Dan tidak ada khilaf kalau yang paling bagus itu adalah apa? Baru. Iya kan? Itu tidak ada khilaf kalau itu yang paling bagus adalah yang baru, tapi tidak mesti harus pakaian baru. Ini yang harus dipahami. Kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin ini kan hari raya. Pokoknya harus pakaian baru. Tidak. Jadi bukan keharusan. Kita katakan sholat hari raya memakai pakaian yang terbagus. Ya kan? Tapi itu tidak ada khilaf kalau yang terbagus itu adalah yang baru. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal aid burdata hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya memakai pakaian burdata hamra. Memakai pakaian yang berwarna merah. Semuanya merah. Karena itu adalah tapi bukan merah. Ingat di sini bukan merah khalis. Bukan merah murni. Kalau merah murni termasuk yang dilarang. Merah itu maksudnya begini, merah itu seperti ini warnanya apa? Hah? Merah ya, merah marun ya. Merah itu kan merah itu dominasi maksudnya. Merah itu maksudnya dominasi, bukan merah murni. Kalau murni maka itu tidak boleh, karena Nabi SAW ada tiga warna yang tidak boleh dipakai. Ada tiga warna yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah warna merah murni, itu tidak boleh. Yang kedua warna kuning murni. Yang ketiga warna, warna apa? Kuning dan merah dicampur. Jadinya apa? Jadinya apa? Orange. Maka tiga warna yang tidak boleh dipakai. Merah murni, merah murni, kemudian kuning murni dan orange. Kenapa? Karena ini adalah tasabu dengan orang-orang kufar. Coba lihat orang Buddha pakainya merah murni, iya kan? Orang Buddha kuning, kuning murni. Orang Shaolin coba lihat, iya kan? Artinya gambaran bahwa Buddha itu kan pakainya orange itu kan untuk menunjukkan kasta. Kalau yang warna merah itu kastanya sendiri, kuning sendiri dan orange sendiri. Jadi itu adalah apa namanya, dan itu tasabuh dengan orang-orang kufar. Selain dari warna itu adalah boleh. Cuma kemudian ada juga yang kita katakan karena itu ciri-ciri pakaian yang dari sisi warna yang tidak boleh kita pakai. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya pada hari raya adalah apa? Hari raya Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Jadi makan sebelum berangkat hari raya Idul Fitri. Adapun hari raya Idul Adha adalah apa? Makan sesudahnya. Kalau hari raya Idul Fitri sunnahnya adalah makan sebelum berangkat ke lapangan, sarapan dulu. Sebelum pergi ke lapangan ya sarapan dulu. Kenapa sarapan? Supaya untuk apa? Ini membedakan, supaya ini bukan lagi hari raya, bukan lagi Ramadan. Kita sarapan itu untuk apa? Menyatakan yakin bahwa ini bukan lagi Ramadan. Beda dengan hari raya Idul Kurban. Kalau kurban adalah sunnahnya berpuasa dulu sampai hari raya, sampai selesai sholat. Sebagaimana di nomor 4, takhirul akli yaumal adha hatta yakula min adhiyatihi, mengakhirkan makan pada kurban sampai dimakan sembelihannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu adalah mukhalafatut tariq, adalah berbeda jalan yang ketika pergi dengan pulangnya. Pulang dan perginya adalah jalan yang berbeda. Itu mukhalafatut tariq. Jadi kalau kita misalnya berangkat dari, walaupun satu jalur, kita berangkatnya sebelah kanan, maka pulangnya sebelah kiri. Kanan juga. Kanannya. Iya kan? Kalau kita berangkat kanan, pulangnya juga kanan. Maksudnya jangan lewat lagi di situ. Kalau bisa lewat muter. Jadi kalau misalnya lewat, kita masuknya dari jalur timur, ya keluarnya dari jalur barat. Kalau kita masuknya dari jalur utara, keluarnya lewat jalur selatan. Kalau jalurnya cuma satu, yaitu adalah apa? Kanan-kanan, iya kan? Sebelah kanan maksudnya kalau sini kanan, nah di sini kalau pulangnya kanan. Itu adalah jalan yang berbeda. Berdasarkan hadis dari Jabir, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal yauma idin khalafat tariq. Kemudian diantara adab yang berikutnya, termasuk perkara yang sunnah pada raya adalah at-takbiru fi ayyamil aidain. Melafadzkan takbir pada dua hari raya. Pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Kurban adalah memperbanyak takbir. Nah, takbir ini ada dua macam, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Jadi memperbanyak takbir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Ini adalah apa namanya? Dalil supaya kita memperbanyak takbir itu pada hari raya Idul Kurban. Adapun hari raya Idul Kurban, qala ta'ala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah itu pada hari-hari yang sudah ditentukan. Maksudnya hari raya Tasyrik. Hari Tasyrik al-Ma'dudat. Jadi hari tadi takbir ada berapa macam? Ada berapa macam tadi takbir? Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah apa? Ya mutlak orang malam hari raya dan pada hari raya. Jadi ketika kita apa? Keluar dari lapangan, keluar dari rumah menuju ke lapangan, kita memperbanyak takbir. Itu namanya takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah apa? Takbir mutlak. Artinya dikerjakan ketika keluar dari rumah menuju ke lapangan atau mulai dari malam hari raya. Itu namanya takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad itu adalah setiap selesai sholat wajib. Setiap selesai sholat wajib itu namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu selesai. Misalnya sholat duhur, selesai sholat wajib, maka apa? Disunahkan supaya mengumandangkan takbir. Setiap selesai sholat. Kalau hari raya Idul Fitri, itu sampai asar. Sampai asar aja. Artinya asar, selesai sholat asar, itu mengumandangkan takbir, itu adalah apa? Hanya asar. Adapun maghrib sudah habis. Ya kan? Adapun hari raya Idul Kurban, itu sampai habisnya. Sampai waktu asar itu pada hari ke-13 Zulhijjah. Itu adalah apa? Takbir. Adapun lafaz takbir bisa kita katakan dua, bisa tiga. Jadi lafaz takbir itu ada yang dua, ada yang tiga. Dua itu maksudnya apa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berapa? Dua. Ada juga yang menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Dua atau tiga itu semuanya adalah hadisnya sahih. Jadi lafadznya dua atau tiga itu adalah semuanya riwayatnya adalah sahih sebagaimana disahihkan oleh Syalbani dalam kitab di Al-Wajiz. Taib, saya kira itu sholat hari raya. Kemudian ada tambahan untuk sholat hari raya adalah apa? Jika hari raya bertemu dengan hari Jumat. Jika hari raya bertemu dengan hari Jumat, gimana? Maka tidak wajib baginya sholat Jumat kecuali imam. Sebagaimana disebutkan dalam halaman sebelumnya tadi, pada sholat Jumat ya. Pada sholat Jumat itu sudah disebutkan. Adalah istimaul Jum'ah wal'id fi yaumin wahid. Adalah berkumpulnya hari Jumat dengan hari raya itu pada satu hari. Berarti apa? Ketika hari raya ketemu dengan hari Jumat, maka apa? Tidak wajib baginya sholat Jumat. Bagi mereka yang ikut sholat hari raya, tidak wajib baginya sholat Jumat. Kecuali siapa? Imam. Karena imam itu adalah apa? Dia yang mengimami sholat hari raya, dia juga yang mengimami sholat hari Jumat. Sholat Jumat, maka itu dia wajib. Adapun bagi makmum, adalah tidak wajib baginya sholat Jumat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang dari Zaid bin Arqam, Nabi SAW bersabda, telah berkata, "Shalla Nabi SAW al-Ida tsumma rakhasa fil jum'ah. Nabi SAW salat hari raya dan memberikan keringanan pada hari Jumat. Man syaa yusalli fal yusalli. Siapa yang ingin salat Jumat ya silakan. Silakan, dalil menunjukkan bahwa itu adalah apa? Itu adalah sunnah, bukan wajib lagi salat Jumat. Wallahu taala a'lam. Tapi yang berikutnya adalah salatul khauf. Yang berikutnya adalah salatul khauf. Salat dalam kondisi perang. Salat dalam kondisi perang. Kalau salat dalam kondisi perang ya kita katakan ya salat apa saja, kondisinya bagaimana saja. Adapun dalil yang menunjukkan adanya salat khauf adalah apa? Idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah fal takum ta'ifatun minhum maka waliyakhudhu aslihatahum wa idza sajadu fal yakunu min waraikum walita'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Dulu saya kira pernah praktek, belum ya. Adapun tata cara, saya kira ini dalil yang menunjukkan bahwa salatul khauf itu adalah apa? Kalau dalam kondisi perang, itu jika kalian berhadapan dengan musuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berhadapan dengan musuh dan kalian pengen melakukan salat, maka ya sudah. Maka Nabi SAW selalu membagi dua. Ingat, Rasulullah SAW selalu membagi dua kelompok. Satu kelompok mesti selalu dibagi dua. Satu yang sholat, satu yang menjaga musuh. Satu yang sholat, satu yang menjaga musuh. Adapun letak berdirinya, kiblatnya, kita katakan kiblatnya orang sholat di mana? Adalah di musuh. Kenapa? Karena tidak ada kiblatnya lagi kiblat itu ke Ka'bah. Ketika dalam kondisi perang, ini pengecualian. Kalau sholat dalam kondisi perang, itu adalah apa? Kita katakan kiblatnya itu adalah arah musuh. Kalau arah musuh, maka selalu ada dua kelompok. Jadi ada dua kelompok, nanti yang satu sholat, yang satu menjaga musuh. Artinya bersiap-siap. Ya kan? Adapun tata cara yang disebutkan di sini ada tiga. Ada tiga, tapi dalam kitab Bulughul Maram di situ sebenarnya ada enam. Ada enam tata cara sholat khauf. Tapi kita sebutkan tiga aja yang ada di sini. Tata cara yang pertama, perhatikan di kita lihat nomor satu. Tata cara yang nomor satu, saya bacakan. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Nabi SAW pernah salat khauf. Bi'ihda at-ta'ifataini. Dengan salah satu dari dua kelompok. Jadi Nabi SAW selalu membagi dua kelompok. Bi'ihda at-ta'ifataini, dengan salah satu dari dua kelompok, rak'atan. Satu rakaat, wa ta'ifatul ukhra muwajihatul adu. Dan kelompok yang kedua, nah, itu adalah menghadap ke arah musuh. Tsumman sarafu wa qamu, kemudian mereka pergi berpaling, wa qamu fi maqami ashabihim, dan kelompok satu tadi menempati tempatnya kelompok yang kedua, mukbilin al adu, mereka menghadap ke arah musuh. Ini saya bacakan dulu ya, adapun nanti prakteknya kita lihat masing-masing. Wa ja'ulai ka tsumma, kemudian datang lagi kelompok, kemudian mereka datang, summa shalla bihim Nabi SAW rakaatan, kemudian Nabi SAW salat bersama mereka satu rakaat, summa sallama Nabi SAW, summa qada haulai rakaatan wa haulai rakaatan. Ketika Nabi SAW salam, kemudian masing-masing kelompok adalah mengqada masing-masing satu rakaat. Kefiannya begini. Kalau enggak praktek ya, praktek aja ya. Tapi praktek aja lebih bagus. Praktek. Coba lima orang. Yang satu imam. Dua-dua di belakang. Enggak apa-apa, berdirinya di mana aja lah, terserah. Tapi ini dua orang, enggak apa-apa di sini aja. Enggak usah, enggak mesti harus lurus ya kan. Tapi perhatikan ya. Nabi SAW selalu membagi dua kelompok. Artinya kelompok satu, kalau kelompok satu ini kelompok dua. Kelompok dua kita katakan ini apa namanya, misalnya kita ambil sholat subuh. Kita ambil sholat subuh. Kalau sholat duhur itu tergantung. Kalau misalnya sholat khauf itu dalam kondisi safar, berarti sholat duhurnya berapa? Hanya dua, qasar, iya kan? Tapi kalau dia mukim, maka adalah empat. Adalah empat. Maka apa? Nggak usah langsung baca, langsung misalnya apa? Antum sholat, takbir, kemudian habis itu ruku, iya kan? Terus kita lihat, antum sholat. Nah ini yang lain, ini yang takbir, yang mana? Kelompok satu. Ini saya katakan kelompok satu ya. Yang kelompok dua, yang di belakang, itu adalah apa? Dia tetap dengan senjata menghadap ke arah musuh. Dia tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Dia tidak takbir. Kelompok kedua tidak takbir. Ruku. Yang ini ruku. Yang ini tetap berdiri. Terus sampai berdiri lagi rakaat yang kedua. Udah langsung rakaat yang kedua. Berdiri rakaat yang kedua. Nah ini begitu sudah selesai, ini kan dapat satu rakaat ya kan, dia mundur. Nah sekarang mundur, berpaling. Ini yang maju, gantian. Jadi gantian. Nah ini yang apa? Jaga musuh. Yang jaga musuh lagi nih. Antum sholat, antum terus. Nah ini yang, berarti ini yang ruku. Ini tidak, ini tetap menjaga musuh, iya kan? Terus. Kemudian langsung antum tahiyat. Antum langsung tahiyat. Enggak usah sujud dua kali. Tahiyat aja langsung. Antum tahiyat salam. Ini salat. Berarti ini yang kelompok dua tadinya kan? Iya kan? Ini tadinya kelompok dua, dapat satu berapa? Satu rakaat. Ini tadi kelompok satu dapat berapa? Satu rakaat. Iya kan? Masing-masing satu rakaat. Ya sudah, ini melanjutkan. Tetap ini jaga musuh. Antum melanjutkan menambah satu, masing-masing. Masing-masing menambah satu. Begitu sudah selesai semua, baru kemudian apa? Antum berpaling lagi menjaga musuh. Yang ini melanjutkan satu rakaat. Paham ya? Itu hadis dari siapa? Abdullah bin Umar. Ini kaifiyah yang pertama. Tapi kaifiyah yang kedua, saya katakan tadi apa? Kiblatnya itu adalah menghadap musuh. Saya katakan tadi, ini pengecualian. Kiblatnya itu adalah menghadap ke arah musuh. Jadi musuhnya arah selatan, ya antum menghadap ke arah selatan. Musuhnya arah timur, ya antum menghadap timur. Iya kan? Kiblatnya sebelah barat, musuhnya sebelah timur, antum menghadap ke barat, habis antum, iya kan? Paham ya? Taib, tata cara yang kedua, tetap antum aja. Tata cara yang kedua, perhatikan. Perhatikan hadis yang kedua. Yaitu dari Sahal ibnu Khathma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fil khawf. Fasaffahum khalfahu saffaini. Fasalla bil ladzina yalunahu raka'a. Thumma qama falam yasal qa'iman. Hatta shalla alladziina khalfahum raka'a tsumma taqaddamu wa ta'akharu alladziina kanu qudamahum fa shalla bihim raka'a tsumma qa'ada hatta shalla alladziina khalafu raka'atan tsumma sallam. Baik, kelompok. Baik, ini saya enggak usah terjemahkan ya. Saya langsung praktek ya. Saya langsung praktek. Baik, kita dibagi dua kelompok. Antum langsung takbir. Antum jaga musuh, gak usah takbir. Kelompok kedua itu tetap menjaga musuh. Tapi ada yang apa namanya? Tapi sama-sama kita sama-sama takbir semuanya. Tapi semuanya takbir. Semuanya takbir. Antum takbir, ini kelompok satu, kelompok dua, dua-duanya takbir. Allahu Akbar. Kemudian ruku. Yang ruku adalah kelompok satu. Kelompok dua apa? Tetap berdiri. Sudah antum berdiri? Ya, terus sujud. Ini tetap berdiri ya, kelompok dua. Terus langsung berdiri. Taip, antum mundur, gantian. Nah, antum enggak usah nengok ke belakang. Salah antum, ya kan? Nah, antum sholat, ruku. Nah, antum nanti sudah. Ini tetap menjaga musuh. Paham ya? Kemudian? Ya, terus? Sujud. Kemudian? Nah, antum duduk tahiyat. Sudah, duduk tahiyat. Tapi ingat, antum perhatikan ketika duduk tahiyat, nunggu yang di belakang. Di belakang langsung ruku. Kelompok kedua ruku. Ruku. Kemudian apa? Berdiri. Kemudian sujud. Kemudian apa? Nah, tahiyat. Tahiyat. Kemudian apa? Antum salam. Assalamualaikum. Semuanya salam bareng. Itu kaifiyah yang keberapa? Kedua. Sekarang kaifiyah yang ketiga. Kaifiyah yang ketiga itu paling enak. Sebenarnya kaifiyah yang paling enak itu adalah yang ketiga. Sebenarnya bukan tidak disebutkan di sini. Taip, adalah apa? Kita ambil sholat subuh tadi ya. Ya sudah. Ini sholat subuh, gak usah dipraktekan. Perhatikan yang ketiga. Ini yang paling gampang. Imamnya mengimami sholat kelompok satu. Dua rakaat. Iya kan? Dua rakaat. Sudah ini dua rakaat. Kemudian apa? Gantian. Selesai ini salam. Kan salam kan? Kan imamnya salam, kelompok yang satu juga ikut salam. Ya sudah salam. Karena sholat subuh dua rakaat. Nah, dia mengimami satu kelompok dua rakaat salam. Sudah kemudian ini mundur. Kemudian mengimami, berarti mengimami lagi sholat subuh untuk kelompok yang kedua. Sampai dua rakaat salam. Berarti imamnya sholat berapa kali? Sholat subuh dua kali. Iya kan? Sholat subuh dua kali. Dan yang kedua itu dihitung sunnah. Adapun masing-masing kelompok, itu adalah sholatnya dua rakaat. Taip, saya kira itu ya. Itu tata cara. Taip, saya bacakan di nomor tiga. Berarti ini tata cara yang keberapa ini? Keempat, iya kan? Yang keempat. Yaitu adalah hadis An-Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Saya itu ma Rasulullah SAW sholat al-khawf. Saya pernah ikut sholat khawf bersama Rasulullah SAW. Fasoffana soffain. Nah, selalu membuat dua sof, ya kan? Selalu membuat dua sof, artinya dua kelompok. Soffa khalfa Rasulullah SAW, satu sof, itu sholat bersama di belakang Rasulullah SAW. Wal aduwu bainana wa bainal qiblah. Sementara musuh kita itu antara antara saya dengan kiblat. Jadi kiblatnya maksudnya apa? Musuhnya. Jadi kiblatnya adalah menghadap ke arah musuh. Fakabbaran Nabi SAW wakabbarna jami'an. Ketika Nabi SAW takbir, kelompok satu dan kelompok dua semuanya adalah takbir. Summa raka'a faraka'ana jami'an. Ketika imamnya ruku, kami ruku semuanya. Kami ruku semuanya. Summa rafa'a sa'u minar ruku. Ketika kami bangkit dari ruku, wa rafa'ana jami'an. Kami pun juga bangkit semuanya dari ruku. Summa inhadara bis sujud. Kemudian ketika imamnya sujud, wasoful ladhi yalihi, maka yang sujud itu hanya kelompok yang di belakang Nabi, yang kelompok satu. Kelompok satu saja yang sujud, adapun kelompok kedua tetap apa? Tetap berdiri. Jadi apa namanya? Tadi mana? Summa in hadara bis sujud wasoful ladhi yalihi, dan kemudian imamnya sujud. Dan yang mengikuti adalah shaf yang di belakangnya. Wa qama shaful muakhar, dan kelompok kedua tetap adalah berdiri. Fi nahril adu, adalah menghadap ke arah musuh. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud, wa qama shaful ladzi yalihi, kemudian berdiri. Berdiri ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, artinya berdiri pada rakaat yang kedua, dan berdiri juga pada saf yang apa namanya tadi, kelompok yang pertama tadi, dia berdiri rakaat yang kedua. Kemudian apa? Waqama shaful ladzi yalihi in hadara shafal muakhir bis sujud waqamu tsumma taqaddama shaful muakhir, berarti shaf yang pertama tadi mundur ke belakang, shaf yang kedua maju ke depan. Tsumma raka'a Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'a jami'an. Tapi ini karena ada sebenarnya kalimat yang dibuang. Sebagaimana saya katakan tadi begini, apa namanya? Ketika imamnya berdiri rakaat yang kedua, sebenarnya apa namanya yang di belakang itu adalah dia sujud sampai kemudian berdiri rakaat yang kedua. Paham ya? Karena tadi dia tetap berdiri ya kan? Nah, dia berdiri kemudian dia sujud, kemudian sampai dia sujud dua kali kemudian dia berdiri. Berarti sama-sama posisinya apa? Berdiri rakaat yang kedua. Cuma apa nanti posisinya ketika saf yang pertama dia mundur ke belakang, yang di belakang maju ke depan, tukaran tempat. Nanti kemudian imamnya ruku, berarti yang semuanya ikut ruku. Pertama dan kedua semuanya ruku. Ketika imamnya berdiri bangkit dari ruku, semuanya ikut bangkit dari ruku. Tapi ketika imamnya sujud yang mana? Hah? Adalah saf yang di belakang Nabi. Yang tadinya dia di mana? Di belakang, iya kan? Yang tadinya dia di belakang. Yang di belakang tetap berdiri. Kemudian ketika sujud dan ketika imamnya tahiyat, maka apa? Yang di belakang sujud semuanya. Kemudian apa namanya tahiyat. Kemudian ketika imamnya salam, semuanya bareng salamnya. Ini adalah tata cara yang disebutkan sholatul khauf. Wallahu ta'ala a'lam. Paham maksudnya ya? Ada yang muskilah dengan sholatul khauf? Kemudian sholatul khauf kalau kondisinya sangat genting, misalnya tidak bisa berkelompok-berkelompok, ya sudah, sholat semampunya. Boleh sambil berlari, boleh sambil berjalan, boleh sambil apa saja boleh. Iya kan? Sholat sambil nembak, sholat sambil itu gak ada masalah. Itu kalau kondisinya apa? Kalau tadi kita apa? Itu kan kalau tadi kondisinya apa? Itu kan berhadapan dengan musuh. Itu karena apa? Karena di zaman Nabi itu perangnya pakai pedang. Belum ada roket tau belum ada. Iya kan? Kalau ada roket tau habis ya kan. Salat ya kan. Makanya apa? Kalau dulu itu pakai pedang, maka apa? Hanya berhadapan. Jadi musuh di depan, Nabi SAW salat yang tetap ada yang menjaga musuh. Tapi kalau sekarang kondisinya dalam kondisi memakai senapan, maka apa ya sudah. Kalau kondisinya sangat genting, maka apa kata Allah farijalan aw rukbanan. Silakan Anda sholat sambil berjalan, sambil berlari, sambil naik kendaraan, sambil apa saja sudah. Sholat masing-masing. Misalnya apa dia sambil lari sambil nembak, dia membaca Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah dan semampunya. Semampunya. Jadi tidak harus sampai kemudian apa namanya harus sempurna, tidak. Rukunya juga tidak harus mesti sempurna. Boleh jadi apa rukunya itu sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Maksudnya dengan isyarat bahwa sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Jadi tidak harus sujud. Itu kalau dalam kondisi perang genting, artinya sudah berhadapan dengan musuh sementara dia tetap harus sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan Kitabul Janais. Kitabul Janais. Al-Janais itu jamak dari? Hah? Janais itu bentuk jamak dari? Janazah atau jinazah. Bi fathil jim atau bi kasril jim. Boleh dibaca janazatun, boleh juga dibaca jinazah. Kalau janazah artinya apa? Mayit. Kalau janazah artinya mayit. Kalau jinazah, semua yang mengikuti wasan fi'ala itu biasanya menggunakan isim alat. Biasanya adalah dia isim alat. Jinazah, jinazah artinya apa? Alat mengusung jenazah. Apa itu? Bandoso atau keranda, Itu yang itu jenazah yang dipakai apa namanya mengusung jenazah, iya kan? Itu namanya jenazah. Tapi kalau mayitnya namanya apa? Janazah. Tapi dua-duanya adalah boleh. Boleh dibaca janazah, boleh dibaca jenazah mufradnya. Jamaknya tetap adalah janais. Taib, di sini berkaitan dengan apa? Prakematian, kematian dan pasca kematian. Jadi kita bicara tentang apa? Prakematian. Prakematian kaitannya dengan apa? Sakaratul maut. Orang yang dalam kondisi sakaratul maut, menjelang kematian. Maka waman hadarahu al maut, siapa yang sakaratul maut minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, nudibali ahlihi ayyulakkinuhu asyahada. Maka disunnahkan mentalkin syahada. Disebutkan syahada, bukan syahadatain. Paham ya? Ingat bahasa Arab, asyahada berarti apa? La ilaha illallah. Bukan syahadatain. Kalau syahadatain, Muhammadun Rasulullah. Kan gitu kan? Nah, di sini apa? Disunnahkan. Nanti kalau ditanya, apa hukum mentalkin si mayit? Orang yang menjelang kematian, mentalkin, hukum mentalkin orang yang sakaratul maut adalah apa? Adalah sunnah, nudib, mendub. Karena dikatakan apa? Nudiba liahlihi, disunnahkan bagi sunnah di sini, sunnah menurut fikih ya, bukan sunnah menurut ulama muhadisin. Di sini adalah yulakinuhu asyahada. Ingat syahada, bukan syahadatain. Bukan syahadatain. Dalilnya adalah An-Nabi Sayyid Al-Hud radiyallahu ta'ala nuqal, kala Rasulullah s.a.w. lakinu mautakum la ilaha illallah. Mauta itu artinya apa di sini? Mana mauta? Orang yang sudah mati? Hah? Orang yang sekarat. Mana korina? Mana bukti kalau ini menunjukkan mauta bukan orang yang sudah mati? Karena kalimat apa? Lakinu. Kalimat lakinu. Lakinu artinya apa? Talkinkan. Talkinkan artinya apa? Artinya bacakan, iya kan? Bacakan kepada orang yang bukan orang yang sudah mati. Kalau membacakan orang yang sudah mati enggak ada faedahnya. Iya kan? Tapi mereka menjadikan dalil. Lakinu mautakum bila ilahilallah. Ini dalilnya tahlilan. Dalilnya tahlilan mana? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sudah mati dari kalian dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalil yang mereka pakai. Tapi mauta di sini bukan artinya orang yang sudah mati, tapi maknanya adalah apa? Orang yang akan mati. Sebagaimana Ibnu Hajar dalam sekolah ini mengatakan, kalimat mana yang menunjukkan adalah lakinu. Karena mentalkin itu kepada orang yang belum mati, iya kan? Talkin itu kan model sorogan, apa namanya? Tirukan ucapan saya. Itu maknanya menirukan itu berarti menunjukkan apa? Orangnya masih hidup, bukan berarti orangnya sudah mati, iya kan? Kemudian kalimat la ilaha illallah itu juga menunjukkan bahwa itu adalah orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati. Taib, di sini adalah apa? Wa inna ma amara Nabi SAW bitalkin rajana yakuna akhir kalami almayyit la ilaha illallah. Kenapa diperintahkan talkin? Supaya harapannya apa? Di akhir hayatnya si mayit ini hanya mengucapkan la ilaha illallah. Diharapkan agar akhir hayatnya itu hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ingat kalau seorang muslim itu hanya mengatakan apa? La ilaha illallah. Tapi kalau dia orang kafir ditalkin ada tambahan. Tambahnya apa? Kalau orang kafir, misalnya ada orang, Nabi SAW mentalkin orang anak seorang Yahudi. Anak seorang Yahudi. Iya kan? Apa kata Nabi SAW? Sebagaimana juga pamannya. Pamannya Nabi SAW namanya siapa? Abu Talib. Abu Talib ketika ditalkin, apa kata ketika Rasulullah mentalkin Abu Talib? Abu Talib itu kafir. Iya kan? Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Ketika mentalkin kul, maka apa? Kalau orang kafir harus ada tambahan kul. Kul artinya apa? Ucapkanlah, iya kan? Kul la ilaha illallah. Itu kalau orang kafir. Tapi kalau orang muslim jangan mengatakan kul, La ilaha illallah. Langsung. Kalau orang muslim, langsung La ilaha illallah. Kalau orang kafir, kul. Sebagaimana Nabi SAW ketika mentalkin Abu Talib, kul ya ammi, la ilaha illallah, kalimatun hajulaka indallah. Ucapkanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Maka kalau orang kafir ada tambahan kul. Tapi kalau orang muslim tidak boleh ditambahkan kul. Dan mentalkin itu adalah apa? Ingat, mentalkin itu adalah cukup satu kali. Kecuali kalau sudah mengucapkan kata yang selain dari talkin. Misalnya begini, ketika kita mentalkin la ilaha illallah, orang yang sakaratul sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, jangan diajari lagi talkin. Sampai kemudian ucapannya itu ngajak ngobrol lagi, ambilkan saya minum. Nah, itu sudah berarti bukan lagi ucapannya apa? Terakhir la ilaha illallah, ditalkin lagi. La ilaha illallah. Akhirnya dia sadar lagi, la ilaha illallah. Kemudian dia kaisopoto, nah misalnya. Kemudian itu sudah mengucapkan apa lagi? Maka apa? Ditalkin lagi, la ilaha illallah. Sampai kemudian akhir hayatnya itu hanya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah ditalkin la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol. Nah, iya kan? Itu kok berarti apa? Itu berarti kalau ngajak ngobrol berarti bukan ucapannya lagi la ilaha illallah yang terakhir. Paham ya? Itu kalau sebelum kematian. Ada riwayat yang lain mengatakan ikra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah kepada orang yang akan mati dari kalian surat Yasin. Hadis ini adalah dhaif, didhaifkan oleh Syalbani, tapi ulama fikih mengatakan itu adalah secara makna boleh. Secara makna boleh. Bacakan orang sebenarnya ini orang yang suka membaca surat Yasin pada malam Jumat, itu artinya apa? Dia itu segera minta di menyegerakan di kematiannya. Jadi kalau ibu-ibu saya bilang, "Bu, ibu-ibu tahu enggak artinya surat Yasin?" "Enggak." Tapi ini kebiasaan turun-temurun membaca surat Yasin malam Jumat. Apa faedahnya membaca surat Yasin, Bu? Nah, saya bicara di Masjid Al-Mizan. Ibu-ibu. Nah, apa namanya? Ketika dia, saya bilang, "Bu, apa faedahnya membaca surat Yasin? Apa tahu manfaatnya membaca surat Yasin?" "Tidak." Nah, kalau ibu membaca surat Yasin malam Jumat, itu artinya ibu-ibu ini minta segera mati. Apa iya? Iya. Kenapa? Karena faedah surat Yasin li suhulatil khurujir ruh minal jasad. Supaya rohnya itu cepat keluar dari jasadnya. Itu faedah surat Yasin. Makanya orang yang sakaratul maut dibacakan surat Yasin itu benar. Kalau secara fikih ya, secara fikih itu benar. Supaya apa? Rohnya cepat keluar dari jasadnya. Itu dibacakan surat Yasin. Maka surat Yasin dibacakan kepada orang yang akan mati. Tapi kalau kepada orang yang sudah mati, dijadikan dalil yasinan. Maka apa namanya, kalau diartikan yang sudah mati, maka itu tidak ada dalil. Taip, selanjutnya. Sekarang kalau sudah roh itu sudah keluar dari jasad. Kalau roh sudah keluar dari jasad, maka ada kewajiban orang yang hidup. Ada beberapa kewajiban orang yang hidup. Apa kewajiban orang yang hidup kepada si mayit? Artinya yang sudah-sudah jelas-jelas kematiannya. Yang pertama adalah apa? Ayyagamidu aynaihi. Ayyagamidu aynaihi wa yad'u lahu. Artinya satu dan dua. Disebutkan di situ satu dan dua ya. Satu dan dua berarti apa? Kewajiban orang yang hidup adalah memejamkan kedua matanya dan mendoakan kebaikan kepada si mayit. Kewajiban yang pertama apa tadi? Menutup kedua, memejamkan kedua matanya. Kemudian kewajiban yang kedua orang yang hidup adalah apa? Adalah mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Kenapa? Jangan sekali-sekali mendoakan kejelekan kepada si mayit. Kenapa? Karena malaikat itu sedang hadir. Sedang hadir di tempat itu. Jika kalian mengatakan jelek, maka malaikat akan mengatakan amin, amin. Dan doanya malaikat itu pasti mustajabah. Ini adalah apa? Yang pertama, memejamkan kedua mata. Kenapa kok mata dipejamkan? Kalau memejamkan kedua mata, mata terbelalak ke atas, itu dalil menunjukkan orang itu matinya bagus. Kalau ada orang matinya terbelalak matanya ke atas, itu bukan berarti jelek. Itu artinya apa? Itu menunjukkan dia husnul khatimah. Menunjukkan apa? Itu matinya bagus. Kenapa kok matinya bagus? Karena apa? Rohnya itu dicabut dari arah kepala. Kalau roh itu dicabut dari arah kepala itu bagus. Iya kan? Kenapa? Karena begitu rohnya dicabut dari arah kepala, itu matanya akan mengikuti apa? Matanya akan mengikuti rohnya yang sedang dicabut. Nah, ketika dia melihat sudah rohnya lepas, berarti matanya tetap dalam kondisi terbelalak. Maka apa? Bagi orang yang hidup adalah memejamkan kedua mata kewajiban. Kenapa? Karena kematian itu sama persis dengan kelahiran. Coba kalau orang melahirkan kepala duluan keluar, kira-kira gimana? Melahirkan kepalanya duluan keluar, bagus apa jelek? Hah? Bagus apa jelek? Bagus, iya kan? Itu orang medis semuanya mengatakan bagus itu. Kalau kepala duluan keluar, iya kan? Kalau kepala duluan keluar itu kan langsung keluar. Tapi coba kakinya duluan keluar, iya kan? Apa yang terjadi? Atau tangannya yang duluan keluar? Nah, itulah perumpamaan kematian itu sama perumpamaan kelahiran. Kenapa? Karena orang kufar itu akan dicabut rohnya dari arah bokong, dari arah punggung, dari arah kaki, dari arah tangan. Orang mukmin itu akan dicabut rohnya dari arah kepalanya. Nanti akan ada dalam hadis dari Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Maka apa? Orang yang meninggal itu matanya terbelalak dibiarkan aja, itu menunjukkan bagus, berarti rohnya dicabut dari arah kepala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu masuk ke rumah Abu Salamah wa qad sakka basaruhu. Sementara matanya itu sudah terbelalak. Matanya Abu Salamah fa aghmadahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan matanya sambil berkata, kemudian berkata, "Innar ru idza kubida." Sesungguhnya roh itu ketika dicabut, tabi'ahul basar. Ketika rohnya dicabut, matanya itu akan mengikuti rohnya dicabut. Jadi menunjukkan bahwa apa? Kalau roh itu dicabut dari arah kepala itu adalah bagus. Fadot janasu min ahli. Kemudian tiba-tiba keluarganya, berapa orang dari keluarganya itu berteriak. Berteriak. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, ini kewajiban yang kedua, yaitu adalah apa? La tada'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan kepada Abu Salamah kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna lama taqulun. Karena para malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kalau kalian mengatakan baik, malaikat akan mengatakan amin. Kalau kalian mengatakan jelek, malaikat pun juga akan mengatakan amin. Summa qala, kemudian apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada orang yang hidup? Doa yang diajarkan adalah Allahumma ghafir li Abi Salama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Abu Salama. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Angkatlah derajatnya di tempat yang paling tinggi. Wakhlufu fi akibihi minal ghabirin. Gantikan dia generasi yang lebih baik. Wa ghafir lana walahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya Abu Salama. Wahai Rabb yang penguasa alam. Wafsah lahu fi qabrihi. Lapangkan kuburannya, wanawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya di kuburannya. Ini adalah doa yang diajarkan kepada orang yang hidup ketika mendapati kematian. Kemudian ini ada faedah, dengan Rasulullah mengajarkan doa ini, Ummu Salamah itu berpikir. Ummu Salamah ketika diajarkan doa ini, Allahumma ghafil, dia mengatakan Allahumma ghafil li Abi Salamah. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Wakhlufhu fi akibihi minal ghabirin. Kemudian Ummu Salamah berkata, siapa yang akan menggantikan Abu Salamah di sisiku? Abu Salamah itu kan istrinya Ummu Salamah, ya kan? Abu Salamah itu termasuk sahabat yang bagus. Kemudian Ummu Salamah berpikir, Rasulullah mengatakan gantikan dia yang lebih bagus daripada, gantikan suami yang lebih bagus. Kemudian Ummu Salamah berkata, siapa yang lebih bagus daripada Abu Salamah? Setelah itu baru dia tahu. Setelah dia dinikahi oleh siapa? Rasulullah. Ummu Salamah itu baru tahu ketika dinikahi oleh Rasulullah, baru dia mengatakan betul doanya itu dikabulkan. bahwa apa? Dia mendapatkan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Yaitu siapa? Rasulullah, iya kan? Ini adalah apa? Maka berdoa itu adalah seperti itu. Iya kan? Jangan apa namanya tangisan, iya kan? Tangisan matanya sebelah kanan menangis, nah begitu dipegang sebelah kiri mengatakan siapa lagi istri saya yang lebih bagus, iya kan? Nah, jadi apa namanya? Jadi memang adalah apa namanya berdoa, ya kan? Berdoa supaya digantikan yang lebih baik. Demikian juga seorang istri. Berdoa adalah apa? Agar digantikan suami yang lebih bagus. Jangan kemudian apa? Hidup semati, itu enggak boleh. Ucapan apa namanya? Kamu hanya cintaku seumur hidupku, itu jangan. Ya kan? Enggak boleh. Enggak boleh mengucapkan. Kalau memang ada yang lebih bagus, maka ya sudah, itu yang paling bagus. Ya kan? Karena boleh jadi suami istri di dunia bukan suami istri di akhirat. Ya kan? Suami istri di dunia belum tentu suami istri di akhirat. Karena nikmat yang paling besar adalah suami istri di dunia, adalah suami istri di akhirat. Itu nikmat yang paling besar. Karena tidak semua orang jadi istri di dunia, suami istri di dunia menjadi suami istri di akhirat. Kemudian kewajiban yang ketiga, orang yang hidup kepada si mayit adalah apa? Ayu gatuho bisawabin yasturuhu jami'u badani. Menutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Begitu sudah jelas-jelas kematian, langsung ditutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah s.a.w. hina tufiya sujiya bi burudin hibara. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah s.a.w. ketika wafat, itu ditutupi dengan kain hibara. Nah, kain hibara adalah kain yang dari Yaman, yang bergaris-garis. Kemudian kewajiban yang keempat bagi orang yang hidup kepada si mayit, ayyu ajiluhu bi tajhisihi wa ikhrajihi. Menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Penyelenggaraan jenazah itu berarti ada empat, ya kan? Yang pertama apa? Memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan. Segerakan dia mandikan, segerakan dikafani, segerakan disolati, segerakan dikuburkan. Jangan ditunda. Nah, sebab menginapkan jenazah itu adalah tasabuh dengan orang kufar. Menginapkan jenazah sama dengan tasabuh dengan orang kufar. Orang kufar itu orang Nasrani, itu membiarkan jenazah itu sampai berminggu-minggu. Seminggu, dua minggu, ya kan? Di rumah. Nah, kalau Nasrani di rumah apa? Kan ada rumah duka ya, memang khusus untuk pengawetan jenazah. Nah, itu adalah apa? Kita katakan adalah termasuk tasabuh dengan orang kufar. Tasabuh dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin juga demikian. Orang contoh misalnya di Sulawesi, Tanah Toraja. Itu mayatnya diapakan? Diawetkan. Iya kan? Diawetkan. Kemudian dikasih baju, dikasih ini, kasih bagus, kasih topi yang koboi misalnya, iya kan? Nah, sambil dia foto bareng selfie dengan saudaranya. Saudaranya atau bapaknya yang sudah meninggal sudah lama. Tapi karena sudah diawetkan, nah, anaknya foto selfie dengan bapaknya. Ya kan? Karena masih diawetkan. Nah, ini termasuk tasabuh dengan orang-orang kufar. Karena tidak dikuburkan. Ya kan? Orang mereka tidak menguburkan jenazah. Mereka hanya membiarkan sampai ditaruh di bukit-bukit. Tapi diawetkan. Sampai ada yang jadi mumi. Ada yang ratusan tahun sehingga jadi mumi. Kemudian yang kelima, kewajiban yang kelima adalah ayyubadir ba'dahum liqada'i dainihi mim malihi, menyegerakan berkaitan dengan harta si mayit. Menyegerakan apa? Berkaitan dengan harta si mayit. Harta si mayit berarti ada berapa? Kalau berkaitan dengan harta si mayit itu menyegerakan. Berarti ada lima. Yang pertama adalah apa? Harta si mayit dipakai untuk yang pertama apa? Penyelenggaraan jenazahnya. Jadi biaya diambil dari penyelenggaraan jenazah itu dari harta si mayit. Mulai dari rumah sakit sampai penguburannya. Kemudian yang kedua, kalau masih ada sisa, baru hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah itu contohnya apa? Apa yang terhitung hutang kepada Allah? Zakat. Apa lagi? Fidyah, kafaroh, ya kan? Kemudian nazar itu hutang kepada, kalau masih ada sisa baru hutang kepada manusia. Kalau masih ada sisa, hutang manusia sudah dilunasi, masih ada sisa harta si mayit, maka baru beralih ke yang keempat, yaitu adalah apa? Wasiat. Kalau wasiat masih ada sisa, baru terakhir yang kelima, yaitu adalah apa? Ahli waris. Ahli waris. Maka tidak boleh langsung melompat ke ahli waris. Itu kesalahan kaum muslimin adalah apa? Begitu orang tuanya meninggal, yang direbutin adalah warisannya. Padahal masih ada urutan. Urutan yang pertama apa tadi? Adalah biaya penyelenggaraan jenazah. Harus diambilkan dari harta si mayit. Yang kedua, kalau masih ada sisa, hutang kepada Allah. Kalau masih ada sisa, hutang kepada manusia. Kalau masih ada sisa, wasiat. Kalau masih ada sisa, baru kepada ahli waris. Kalau yang pertama sudah habis, biaya penyelenggaraan sudah habis, ya sudah, ya kan? Berarti yang kedua, ketiga, ya sudah, tidak ada apa namanya, tidak ada lagi apa yang mau diperebutkan ahli warisnya. Sebagaimana ada seorang sahabat, Jabir bin Abdillah, itu sahabat. Ketika dia meninggal, Jabir meriwayatkan ada seorang sahabat meninggal dunia. Dia hanya punya satu-satunya budak laki-laki. Punya satu-satunya budak. Sahabat ini meninggal dan dia punya istri dan anak. Kemudian sahabat ini pernah mengatakan ketika masih hidup, kalau saya mati duluan, berarti kamu menjadi merdeka. Budaknya itu menjadi merdeka. Kemudian ketika meninggal, betul-betul meninggal, budak ini kan apa? Dia merasa bahwa dia sudah merdeka, tapi dipanggil oleh Nabi. Fada'an Nabi SAW, sini kamu. Kemudian apa? Faba'ahu. Nabi SAW menjual budak ini, menjual, kemudian apa? Hartanya diberikan kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena sahabat ini sama sekali tidak punya harta. Tidak lagi punya harta, kecuali hanya budak yang dia miliki. Maka apa? Budak ini boleh diperjualbelikan. Dia jual, berarti apa? Budak ini merdeka, dihitung sebagai wasiat. Kalau wasiat itu paling banyak berapa? Sepertiganya. Berarti apa? Budak ini merdeka sepertiganya, 2/3 dia tetap jadi budak. Artinya yang membeli itu harus tahu kalau dia itu merdeka sepertiganya. Kalau sepertiga itu berapa jam? Sepertiga itu berapa jam? 8 jam. Iya kan? 8 jam. Berarti 8 jam dia merdeka, 16 jam dia budak. Tapi itu wallahu taala alam. Saya kira itu sampai di sini. Berkaitan dengan perkara yang wajib. Ada 5 perkara yang wajib berkaitan dengan orang yang hidup kepada si mayit. Yang pertama adalah apa? Orang yang hidup wajib memejamkan kedua mata si mayit. Yang kedua, kewajiban apa? Mendoakan kebaikan. Yang ketiga? Ketiga apa? Menutup dengan kain seluruh tubuhnya ya. Kemudian yang keempat, menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Yang kelima, menyegerakan menunaikan harta benda si mayit. Wallahu taala a'lam. Sampai sini ada pertanyaan, kami persilakan. Lah, salat khauf tidak ada ketika dalam bertemu binatang buas. Ketika bertemu binatang buas belum tentu antum bisa baca Al-Fatihah. Iya. Antum bisa takbir ketika ketemu dengan harimau. Nah, kalau berhadapan dengan harimau, kira-kira bisa baca Al-Fatihah? Enggak bisa. Maka salatul khauf itu maksudnya salat dalam kondisi perang. Bukan ketika ketemu dengan harimau, bukan ketika saya pengen sholat karena ketemu preman. Boleh gak sholat ketemu preman? Gak ada syariat. Saya takut sama preman. Jadi khauf itu jangan diartikan secara bahasa. Ini satu kesalahan. Jadi satu kesalahan adalah apa? Karena memahami syariat Islam itu dari sisi bahasa. Oh, ini kan khauf artinya, oh, cari kamusnya. Apa mana khauf? Takut. Oh, berarti kalau sholat dalam kondisi takut. Ya kan? Ketika ketemu harimau sholat. Ya, kapan orang mau sholat ketemu harimau? Ya kan? Mesti lari terbirit-birit, iya kan? Ima antum ngambil langkah 1000 atau antum harus mati berhadapan dengan harimau. Ya, sudah gitu, enggak ada istilah apa namanya, ketemu dengan preman, antum dipalai. Dimintai uang, dibegal, di ini, antum mau sholat, saya pengen sholat dulu. Karena apa dibegal? Ya enggak mungkin, iya kan? Itu secara bahasa enggak bisa. Jadi khauf artinya kondisi perang. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan dulu ya. Wallahu taala alam, kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri. Aku qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.